Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, ihdinash shiratal mustaqim, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat kemauan, dan nikmat untuk belajar bersama dengan beliau, Bapak Dr. Fahruddin Faiz. Kedua kalinya salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Silakan bagi teman-teman sebelum ngajinya dimulai yang belum ngambil air minum, silakan mengambil terlebih dahulu. Yang masih di luar silakan untuk masuk ke dalam masjid. Marilah kita buka pengajian rutin malam Kamis ini dengan bacaan suratul Fatihah sebagai pembuka. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada beliau Pak Faiz dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'al huda ila yaumiddin amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita masih ada di sesi feminis, perempuan yang berbicara tentang perempuan. Malam ini kita ketemu sosiolog penulis dari Maroko, Fatima Mernissi. Sebelum masuk ke Mernissi, seperti minggu lalu, biar lengkap pengetahuan kita tentang iblis. Yang pertama dulu, iblis itu sifatnya ana khairun minhu. Minggu lalu sifatnya iblis itu senang kalau ada orang celaka dan susah kalau orang lain yang dia benci senang. Satu lagi sifatnya iblis yang disebut di Al-Quran itu, jadi iblis ini pernah ngancam sama Tuhan, karena engkau tetapkan aku sebagai yang sesat, maka aku akan menyesatkan manusia dan aku tampakkan yang sesat itu jadi baik di mata manusia. Jadi di antara perilakunya iblis adalah membuat orang celaka dengan cara, karena dia sendiri sudah celaka, dengan cara menunjukkan bahwa yang celaka itu baik. Jadi kalau ada orang, dia sendiri sebenarnya sudah celaka, sudah rusak, cuma dia nyari-nyari teman biar sama-sama rusak, itu iblis. Kan banyak kan orang yang, wah aku kok celaka ya, aku kok susah ya, aku kok kalah ya, berarti yang lain juga harus sama kalahnya, sama celakanya, sama rusaknya. Itu iblis. Dimanapun kita ketemu perilaku orang yang dia sendiri sudah celaka dan ingin menyelakakan orang lain, itu berarti iblis. Dia sendiri sesat dan ingin menyesatkan orang lain, itu berarti iblis. Dia sadar kesesatannya dan ingin menyesatkan orang lain. Dia sadar kalau dia rusak dan ingin orang lain juga sama rusaknya. Hari ini banyak. Misalnya, biasanya orang yang kena narkoba itu pingin ngajak-ngajak temannya juga ikut narkoba. dia tahu narkoba itu rusak. Daripada aku rusak sendirian, mending punya teman. Ajak-ajak. Ngerayu-ngerayu. Itu contoh-contoh kecil yang jelas salahnya. Dalam kasus yang lain banyak. Maka hati-hati dengan perilaku ini, atau jangan-jangan kita sendiri yang begitu. Kamunya males dan kamu gak kuat lihat temanmu rajin. Terus kamu rayu-rayu, kamu pengaruhi temanmu biar ikut males. Ngapain sih gak tak banyak baca? Allah, ngapain ngaji segala Allah. Dia ngerti ngaji itu bagus, hanya dia males aja. Dan dia pengin temannya juga sama malesnya kayak dirinya. Nah itu iblis. Jadi diingat-ingat ya, hidup kita itu sebenarnya banyak sekali warna iblisnya, cuma kita tidak sadar. Jadi ana khairun minhu, aku lebih baik dari siapapun, dari dia. Kalau ada rasa itu berarti kita iblis. Yang kedua, kalau kita senang lihat orang lain susah dan susah lihat orang lain senang, itu iblis. Dan yang ketiga, kalau kita ngerti kita salah, kita keliru, kita jelek, dan kita pingin nyari teman yang sama jeleknya kayak kita, atau kita bikin jelek kayak kita, berarti itu iblis. Cepet-cepet ganti wajah. Jangan ada di situ terus. Oke. Tiga ya. Saya enggak tahu ada berapa ayat tentang iblis itu. Bismillah, kita mulai sekarang Fatimah Mernisinya. Fatimah Mernisi ini lahir tahun 40-an. Meninggalnya belum lama, 2 tahun yang lalu, 2015. Jadi umurnya tergolong panjang. 75 tahun. Nanti dia ini dikenal sebagai salah seorang pelopor feminisme dalam Islam. Karena dia sendiri sejak kecil mengalami hidup yang terkungkung sebagai perempuan. Nanti dia nulis buku yang kalau bahasa Inggrisnya judulnya Harem Within. Jadi karena dia sejak kecil hidup dalam harem. Harem itu jangan dibayangkan harem kayak di film-film ya, yang koleksi istrinya raja-raja terus jadi satu itu. Harem kayak gitu memang ada, cuma itu harem elit, harem istana. Harem gak terlalu harem istana. Ada haremnya orang desa, orang biasa-biasa. Itu memang lokal khusus yang hanya untuk perempuan. Dijaga jangan sampai perempuan-perempuan ini keluar, karena mereka memang gak boleh sampai keluar. Dilarang agama, katanya begitu. Bukan harem yang isinya koleksi istrinya raja-raja. Kalau itu haremnya beda lagi. Kalau itu ya memang ada, cuma dalam sejarah harem ini, harem semacam ini habisnya era-era ketika Turki Utsmani hancur. Terus barat yang modern, rasional masuk, harem kayak gini dilarang. Tapi harem versi yang ditempati oleh Fatimah Mernisi itu masih banyak. Jadi orang yang hidup, perempuan-perempuan yang hidup di satu lokal, tidak bisa sembarangan berinteraksi dengan laki-laki tanpa seizin suaminya, tanpa dikawal oleh suaminya. Dan itu kehidupan masa kecilnya Fatimah Mernisi. Cuma dia lebih beruntung kalau di autobiografinya itu, karena dia lahir tahun 40. Era ketika kelompok nasionalis Maroko sudah menang melawan Perancis, penjajahan sudah mulai berakhir dan perempuan sudah mulai boleh sekolah. Katanya Fatimah Mernisi, kalau aku lahir 2 tahun aja lebih awal, ceritanya beda sudah. Dia tidak akan bisa menikmati pendidikan. Di harem dia, kalau di buku itu diceritakan, dia sangat akrab sama neneknya. Namanya Yasmina. Neneknya ini istri ke-9. dari kakeknya. Ya. Ya enggak apa-apa lah. 9 kan pas kayak bunyinya ayat itu. Masna wa sulasa wa ruba. Jadi 9. Ya. Cuma ayahnya dan ibunya termasuk modern karena tidak poligami. Ya, ayahnya sudah karena mungkin sudah pendidikan. Kalau neneknya masih, cuma neneknya ini yang mendidik Fatimah Mernisi, yang bikin Fatimah Mernisi masih percaya bahwa Islam itu lembut. Islam itu tidak kasar. Itu dari neneknya. Kalau pendidikan, ya nanti dia sekolah seperti biasa, termasuk dari ayahnya, dari ibunya. Yang bikin Fatimah Mernisi shock adalah dia mengalami banyak sekali hal-hal yang membuat dia bertanya, apa iya sih Islam itu sesadis itu pada perempuan? Apakah itu memang ajaran Nabi, petunjuk Allah, atau hanya konstruksi tafsirnya manusia saja? Itu kegelisahan besarnya Fatimah Mernisi. Jadi Fatimah Mernisi ini nanti tergolong kritis. Sebenarnya dia enggak kok ujuk-ujuk karena feminis terus semua yang dari barat bagus. Dia juga banyak mengkritik barat, khususnya barat yang stereotip melihat Islam pasti jelek. Tapi khusus untuk fenomena budaya Islam yang agak meminggirkan perempuan, dia banyak prihatin. Karena dia tidak yakin Nabi Muhammad yang selembut itu, yang sepenyayang itu pada perempuan bisa dalam tanda petik sesadis itu memperlakukan perempuan. Seperti cerita-cerita dari banyak teks yang dia baca. Disitulah nanti dia mengkhususkan diri. Kalau dalam kajian Islam dia banyak melakukan kritik hadis. Banyak hadis-hadis yang menurut dia perlu dibongkar lagi maknanya. Oke, ya minggu lalu kita sudah ngomong bagaimana nasibnya perempuan di Betty Friedan. Dan dunia Islam juga tidak jauh-jauh sebenarnya. Ya kalau hari ini kelihatannya situasinya lebih mending, tapi tahun-tahun di masa kecilnya Fatimah Mernisi itu situasinya memang menyedihkan. Di Indonesia pun kadang-kadang kan banyak ya peristiwa-peristiwa yang masuk iyo gitu. Misalnya beberapa waktu yang lalu misalnya ada bupati yang kawinnya cuma sekian jam itu. Habis nikah ternyata istri saya enggak perawan. Terus paginya langsung ditalak pakai SMS. Kan ada itu kan. Terus waktu konferensi pers dia bilang, "Loh, salah saya apa? Saya kan kayak orang beli. Wong ya saya sudah ngasih mahar. Begitu dapat barangnya kok enggak cocok, ya tak kembalikan lagi." Ya. Jadi memposisikan perempuan kayak dia beli kerupuk apa beli nasi kucing gitu kan enggak enak balikin. Dan dia pakai alasan, lo kalau dalam Islam kan memang boleh. Jangan kan nunggu sekian jam. Habis hijab kabul terus keluar ruangan, saat ini juga kamu tak talak, kan bisa jatuh. Sah kan semacam itu kalau memang niatnya ingin main-main. Itu kan ada contoh begitu. Atau dulu ada kasus menteri sama artis yang sampai punya anak nikah siri. Kan ada itu kan. Dan kan itu nanti ada tabrakan keputusan antara Mahkamah Konstitusi sama Pengadilan Agama. Katanya Mahkamah Agung, sah anak ini anaknya si menteri, wong sudah ada hasil tes DNA. Katanya Pengadilan Agama, tes DNA tidak ada dalilnya. Karena memang tidak ada. Yang ada dalilnya adalah kalau ada pernikahan semacam itu, anaknya harus dinisbatkan pada ibunya, tidak bisa dinisbatkan pada anaknya. Yo, sebenarnya yo bisa dimaklumi ya, zaman Nabi enggak ada tes DNA, bapaknya siapa membuktikannya susah. Kalau dinisbatin ke ibunya kan jelas, ibunya yang mengandung. Kalau bapaknya bisa siapa saja, makanya nisbatnya ya ke ibunya, enggak bisa ke bapaknya. Cuma hari ini ada tes DNA, bisa jelas. Nah, itu susahnya perempuan. Oke, dan nanti ya banyak sekali sih kalau diceritain satu-satu. Kita sering secara enggak sadar memposisikan perempuan di pinggir. Bahkan sejak awal penciptaan, banyak tafsir-tafsir yang rasanya perempuan itu diciptakan hanya untuk melengkapi Adam. Ya memang Hawa diciptakan setelah Adam, tapi kalimat melengkapi itu enggak ada dalam Al-Qur'an. Ya kan, wa khalaqa minha zaujaha, itu yang bisa diartikan bahwa Hawa hanya sekedar melengkapi Adam, itu enggak ada. Bahwa Hawa merayu Adam, menggoda Adam sampai Adam terbujuk makan buah khuldi, itu kalimat itu juga silakan dicari di Al-Qur'an. Atau seandainya ada kita atau tafsir yang memahami itu sebenarnya yang membacanya juga bisa macam-macam. Itu bisa membaca, lah kok Adam gak pinter gitu ya. Kan bisa jadi begitu. Cerdik sekali ya perempuan itu, kan gitu. Tapi karena yang baca laki-laki, dibacanya kan bukan cerdiknya perempuan, tapi perayunya perempuan. Oke, nah itu banyak sih narasi-narasi semacam itu. Itu yang digelisahkan oleh Fatimah Mernissi. Dari situlah nanti di dunia Islam muncul gelombang-gelombang kritik yang namanya feminisme, yang didasarkan pada ajaran Islam. Makanya disebut Islamic Feminism, feminisme Islam. Jadi Islamic Feminism itu bukan berarti memberontak terhadap ajaran Islam, berarti memberontak terhadap Al-Quran, hadis, memberontak terhadap sunnah. Tidak. Awalnya itu kesadaran bahwa tidak mungkin Al-Quran dan hadis, tidak mungkin Allah dan Nabi secara sengaja memposisikan perempuan sebagai manusia kelas dua. Padahal dalam kenyataannya banyak yang menafsirkan begitu. Maka diawali dari kesadaran itu, terus dilakukan pembaruan pembacaan, pembaruan tafsir terhadap Islam, pembaruan cara memahami, biar tidak menang-menangan. Itu Islamic Feminism. Jadi jangan khawatir pak, feminis itu anti Al-Quran, anti hadis, enggak. Cuma cara mereka membaca Al-Quran, membaca hadisnya beda. Terus yang kedua, mereka juga melihat banyak problem-problem peminggiran perempuan itu yang didasarkan pada nas. Cara membaca nas yang bias laki-laki. Mungkin nasnya itu tidak bilang begitu, cuma ya cara bacanya aja, karena laki-laki jadi begitu. Ayat poligami misalnya, ayat itu kan tidak kok serta-merta nyuruh, wahai laki-laki kawinlah empat, kan tidak begitu. Yang mengerti rasanya bahasa, sebenarnya itu kan ayat itu mau ngomong, ya kalau memang situasinya memungkinkan, boleh kawin sampai empat. Itu kan beda rasanya dengan kawinlah empat, kawin empat itu sunnah. Kan sekarang banyak yang bilang begitu. Kalimatnya tidak begitu. Bahkan kawin empat yang fankihum atau balakum itu kan konteksnya bukan apa lomba banyak-banyakan istri, tapi lomba menolong anak yatim. Sebenarnya konteksnya itu. Itu pun diwanti-wanti, wa in lam ta'dilu. Jadi itu seolah-olah Quran mau ngomong, ya kalau memang situasinya memungkinkan, situasinya memaksa, ya enggak apa-apa lah lebih satu, tapi maksimal empat. Itu pun kalau bisa adil, kalau enggak bisa ya jangan. Kan itu bahasa lainnya Quran ngomong itu. Tapi karena laki-laki yang nafsir, terus bunyinya jadi laki-laki boleh kawin empat. Ada yang bilang bahkan sunnah kawin empat, kan sampai begitu. Semangat dari ayat kan beda lagi dengan semangat ketika hasil bacaan. Jangan salah, perempuan zaman Nabi itu nasibnya memang sangat mengenaskan. Beda dengan setelah Nabi datang. Ketika Al-Quran membatasi empat itu bukan meminggirkan perempuan, justru mengangkat derajatnya perempuan. Ketika Al-Quran ngasih waris sekian persen lebih rendah dari laki-laki, itu bukan menganggap perempuan diletakkan di bawah laki-laki, tapi itu dalam konteks menaikkan derajat perempuan. Sebelumnya tidak ada waris untuk perempuan. Perempuan justru yang diwariskan. Karena posisinya kayak barang sebelumnya. Jadi kalau saya misalnya, istrinya banyak, begitu meninggal nanti diwaris. Istri nomor sekian-sekian untuk anak yang ini, istri nomor sekian-sekian untuk anak yang ini. Dia kayak properti, persis kayak barang. Kalau perang kalah, jadi harta rampasan. Itu yang bikin orang Arab zaman dulu kan gelisah sekali kalau punya anak perempuan. Bukan karena mereka barbar terus setega itu, anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kadang-kadang bapaknya mikir, kasihan anak ini nanti. Suku kita ini sukunya kecil, kalau terlalu banyak perempuan, akan banyak yang harus dilindungi. Sementara kita suku yang lemah. Dan kalau dia jadi rampasan perang, hidupnya sengsara mesti. Levelnya kayak level budak. Akhirnya, alah daripada kamu nanti susah hidupmu di masa depan, mending mati aja sekarang. Itu Arab jahiliyah. Jadi enggak serta-merta mereka kok tega banget ya. Itu kan enggak masuk akal ada punya anak tiba-tiba dikubur hidup-hidup. Tapi mereka punya logika semacam itu. Maka ketika Nabi datang, istri banyak boleh, tapi maksimal 4 ya. Itu emansipasi luar biasa. Memanusiakan perempuan. Sebelumnya posisinya tidak sebagai manusia. Dia sebagai properti. Kayak barang. Nah, cara kita memahami hari ini harusnya semangatnya masih semangat memanusiakan perempuan. Cuma kadang-kadang semangatnya beda. Itu yang dikritik oleh Fatimah Mernissi. Dari situ nanti dilacaklah oleh mereka ini, kelompok feminis muslim ini, dasar-dasar Islam bagi kesetaraan gender. Kesetaraan gender ya, bukan kesetaraan seks. Kesetaraan kan kemarin sudah dijelasin bedanya seks sama gender. Gender itu berarti yang konstruksi sosial. Yang bikin gelisah Fatimah Mernissi waktu kecil kan gitu. Dia punya banyak pertanyaan-pertanyaan nakal yang orang susah jawab. Misalnya, loh kalau laki-laki dan perempuan harus dipisah, kenapa kok perempuan yang harus susah dadak ditutup segala, kok gak laki-laki yang ditutup, disuruh pakai cadar? Kok kita dapat jatah yang susah semua ya? Nah, itu pertanyaannya yang bikin neneknya bingung, jawabnya susah dia. Kalau memang gak boleh saling mengganggu aurat, kok ya perempuan yang disuruh di rumah saja biar gak jadi sasaran tatapannya laki-laki? Kok gak laki-laki aja di rumah biar perempuan yang di luar dan laki-laki gak jadi sasaran tatapannya perempuan? Jadi itu pertanyaan cerdas dari anak kecil yang bikin ibunya bingung. Tapi nasihatnya ibunya bagus. Dia suka dongeng 1001 malam itu, yang Syahrazad itu kan. Kalau kamu ingin berontak terhadap itu, jadilah kayak Syahrazad. Syahrazad itu kan, jadi ada raja namanya Nebukadnezar yang ini trauma sama istrinya, istrinya selingkuh sama pengawalnya, terus dibunuh. Sejak saat itu dia punya kebiasaan setiap malam bawa perempuan dinikahi, semalam paginya dibunuh. Sampai ketemu Syahrazad ini kan, terus Syahrazad ini perempuan biasa tapi dia cerdik. Jadi malam hari setiap ketemu raja, dia dongeng. Dongengnya menarik, sampai rajanya tertarik. Begitu sudah mau pagi, bersambung. Iya kan? Loh, dongengnya Syahrazad ini kan yang jadi cerita 1001 malam itu. Sampai 1001 malam. Sampai raja senang beneran sama Syahrazad. Jadi nasihatnya ibunya, kalau kamu ingin memberontak terhadap yang kamu anggap tidak adil itu, jadilah secerdik Syahrazad. Pinterlah dongeng. Pinterlah, ya berarti harus dalam ilmunya. Dari situ semangatnya Fatimah Mernissi meluap-luap. Dan nanti dia termasuk jadi tokoh feminis. Jadi meskipun sudah di ujung senjatanya laki-laki, yang tinggal bunuh saja, tapi dia bisa ceritanya menarik sampai bersambung. Wah, rajanya penasaran kan ini akhirnya gimana ceritanya. Ya besok lagi lah ditunggu. Akhir lagi bersambung lagi terus sampai 1001 malam. Jadi harus cerdik. Karena kalau melawannya frontal tetap kalah. Karena semua fasilitas budaya, fasilitas peradaban yang pegang sekarang laki-laki. Oke, itu Islamic feminisme. Di dunia Islam gejala ini muncul abad 19 akhir. Ya, Fatimah Mernissi kan 1940. Sampai pertengahan abad 20. Sekarang situasinya sudah tidak kayak dulu lagi. Meskipun ada beberapa yang ingin setback ke belakang. Tapi secara umum nasibnya perempuan lebih baik. Itu nama tokoh-tokohnya. Bagi yang ingin belajar feminisme dalam konteks kajian Islam. Ada Huda Sa'rawi, Aisyah Taimuriyah, Nabawiyah Musa, Hifni Nasif, Mesir. Ini yang perempuan-perempuan. Zainab Fawaz, Ruqyah Shahwat Husain, Nazar Sajjad. Jangan lupa Kartini, kita bahas minggu depan. Emile Rute, Tajus Saltonah, dan dari Iran. Dan Fatma Alif, itu yang terkenal-terkenal. Yang kecil-kecil banyak. Belum disebut di situ ada Fatimah Mernissi, Rifat Hasan, ada yang kontroversial Aminah Wadud. Kemarin yang bikin onteran-onteran di Indonesia Irsad Manji. Nah, itu masuk geng di sini dengan segala gayanya masing-masing. Perempuan-perempuan yang merasa sudah waktunya ada reformasi budaya. Ada reinterpretasi, tafsir ulang. Yang selama ini cuma laki-laki yang menafsirkan, perempuan juga harus nafsir dengan perspektifnya sendiri. Ya kayak minggu lalu saya bilang itu kan. Misalnya ada perlombaan Khotmil Quran, 40 hari khataman tidak putus, itu yang menang tetap laki-laki. Karena kalau perempuan tidak mungkin bisa kataman 40 hari tidak putus. Wiritan juga begitu. Sholat malamlah tidak putus selama 40 hari. Nanti dapat. Nah, tidak mungkin perempuan mesti kalah. Makanya karena ada hadis itu kan. Man soma romadona imanan wahdi saban tidak putus-putus. Itu yang perempuan tidak usah pesimis. Karena perempuan mesti putus puasanya. Bulan Ramadan itu, maka menafsirkannya juga harus sensitif gender. Besok kalau ada yang ceramah Ramadan, ya barang siapa puasa Ramadan tidak putus-putus sebulan penuh, kecuali perempuan. Loh, ya kan harus begitu. Perempuan yang siap untuk bayar utang puasanya, pahalanya sama. Itu namanya sensitif gender. Kalau dipaksa harus 30, yang perempuan pasti angkat tangan. Jadi itu namanya sensitive gender, itu namanya tafsir. Kalau perempuan yang nafsir pasti sudah ngitung sampai sedetail itu. Karena sebagian mufasir itu laki-laki, sebagian besar ya mikirnya gak nyampe ke sana. Oke. Terus basis nilainya para feminis ini secara umum 4 itu. Yang pertama jelas tauhid. Tauhid itu berarti apa? Hidup ini enggak ada hierarki. Levelnya cuma dua, kholik sama makhluk. Jadi laki-laki dan perempuan itu pasti setara. Enggak mungkin laki-laki di atas, perempuan di bawah. Jadi satu level. Selama masih ada atas bawah, berarti masih ada dominasi, masih ada hegemoni, masih ada tindas menindas, paksa memaksa. Dan itu pasti tidak tauhid. Yang berhak maksa kita, yang berhak merintah-merintah kita, itu hanya Allah. Kalau tauhid itu kita setara. Dimanapun ada kezaliman, ada penindasan, ada hegemoni, ada dominasi, di situ tauhid tidak jalan. Tauhid itu ketika hanya Allah yang di atas kita. Selain Allah satu level. Urusan fungsi yang berbeda itu ya penataan kita sebagai khalifah. Ada yang kerja di luar rumah, ada yang kerja di dalam rumah. Itu kan cara kita mengatur hidup. Tapi tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Ya pasti kalau kerja ada koordinatornya. Tapi koordinator kan tidak pasti lebih tinggi daripada yang diopeni. Ya Al-Quran bilang arijalu qawwamuna 'ala nisa. Itu pun ya tafsirnya macam-macam. Tapi dari redaksinya ayat sendiri itu kan ada syaratnya juga. Bima fadlallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaku. Kenapa qawwam? Karena dia yang ngasih nafkah. Ada syaratnya. Kalau laki-laki ngasih nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, dia ini yang koordinator di rumah. Qawwamuna 'ala nisa. Jadi situasinya kan bisa berubah. Ada laki-laki yang gak bisa memenuhi kebutuhan di rumah. Jadi bisa disepakati ulang koordinatornya siapa di rumah. Nah itu tafsir yang bilang laki-laki pasti pemimpin. Itu yang diserang oleh Fatimah Mernisi. Yang jelas sesama makhluk gak boleh lebih atas lebih rendah. Itu tauhid. Kita semua di bawah langsung Allah. Di atas kita bukan siapapun. Di atas kita harus langsung Allah. Kalau di atas kita ada yang bukan Allah, itu nanti kan yang disebut syirik. Apakah itu presiden, apakah itu rektor, apakah itu dosen, itu namanya syirik. Jadi prinsip pertama feminis itu tauhid justru. Yang kedua apa? Keadilan. Nah ini keadilan saya gak perlu menjelaskan panjang. Sudah, dulu sudah tak jelasin satu bulan penuh tentang keadilan. Ya. Ketidaksetaraan gender, pasti di situ ada ketidakadilan. Dengan skema-skema minggu lalu masih tak bawa itu kan gambarnya anak kecil yang butuh ganjel untuk lihat stadion. Nah itu keadilan. Jadi prinsip kedua, ketika ada ketimpangan, peminggiran, pasti tidak adil dong sama-sama manusianya, sama-sama hamba Allahnya. Yang ketiga takwa. Ya takwa itu sederhananya hati yang selalu waspada terhadap kehadiran Allah. Biasanya kalau di sholat Jumat didefinisikan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu berarti orangnya sadar bahwa Allah ini ada loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang sadar bahwa Allah hadir terus dalam hidupnya, itu namanya orang yang bertakwa. Orang yang semacam ini pasti dia tidak akan mendiskriminasi apapun, siapapun. Jangankan perempuan, makhluk yang lain mungkin yang levelnya di bawah manusia, binatang, tumbuhan, dia pun gak berani sembarangan. Itu orang takwa namanya. Tapi mereka yang masih suka ngerusak-ngerusak, masih suka menyusahkan orang lain, masih suka tidak menghargai alam, itu pasti belum di level takwa. Nah, itu dasarnya yang ketiga. Fenomena ketidakadilan gender ini kan menunjukkan bahwa ternyata masih ada kedoliman dalam tanda petik. Berarti kualitas takwanya belum. Terus yang keempat, kebaikan. Tiga-tiganya, baik itu kan kalau di Quran ada istilah albir, khair, dan ma'ruf. Itu makainya beda-beda. Kalau bir, itu akhlakul karimah, itu bir. Bukan bir bintang ya. Ya, di tempat saya di Mojokerto itu ada pabriknya bir bintang besar. Dan dia bikin masjid besar juga. Nama masjidnya Al-Birru. Ya, tidak apa-apa kan, di Quran ada Al-Birru. Cuma itu Al-Birru yang artinya kebaikan, apa artinya bir, kita tidak tahu. Pokoknya masjidnya namanya Al-Birru. Oke, kalau Al-Bir ini semua jenis kebaikan. Karena ada hadisnya itu Al-Birru Husnul Khuluq. Makanya ada istilah birrul walidain. Birrul walidain itu berarti lakukan semua jenis akhlak mulia kepada kedua orang tua. Terus khair. Kalau khair ini kebaikan yang sifatnya esensial. Lawannya ma'ruf. Kalau ma'ruf kebaikan yang sifatnya eksistensial. Esensial itu kebaikan yang hakikatnya sudah baik. Bahkan kadang-kadang akal enggak nyampe di mana baiknya. Tapi itu hakikatnya baik. Misalnya beberapa perintah, beberapa anjuran dari Al-Qur'an dan hadis yang kita kadang-kadang memahaminya susah, menangkapnya susah, tapi itu kebaikan, jalani saja, itu khair. Apa sih efeknya sholat kok ngadep kiblat? Allah kan ada di mana-mana, kebaikannya di mana itu? Tapi kalau Quran bilang itu pasti di situ ada kebaikan. Kita enggak nyampe ya sudah enggak apa-apa, tapi tetap sholatlah ngadep kiblat. Esensinya baik, cuma kita belum bisa menangkap. Karena memang sifatnya esensial, itu khair. Kalau ma'ruf itu eksistensial, kebaikan yang kelihatan, kita bisa nangkep, kita bisa mencari argumennya, kenapa kok itu baik. Bantu pembangunan masjid itu baik, kelihatan, eksistensial, itu ma'ruf. Ngomong yang sopan itu baik, kelihatan, itu ma'ruf. Tapi nanti ada beberapa yang sifatnya khair. Kalau khair itu sifatnya esensial, kadang kita bisa menangkap, kadang tidak bisa ditangkap. Tapi meskipun tidak bisa ditangkap, jalankan saja. Nah itu khair. Jadi dalam upaya pengentasan keterpinggiran perempuan, kalau kita melakukan ini, itu sudah masuk albir, masuk khair sekaligus ma'ruf. Itu pasti kebaikan. Dari segala level, karena di situ ada titik-titik yang namanya zolim. Zolim itu berarti ya, tidak pada tempatnya. Manusia tidak diperlakukan seperti manusia biasa, itu kan namanya zolim. Maka perjuangan feminis itu masuk dalam kerangka nilai kebaikan. Karena membebaskan dari kedoliman. Albirru, khair, dan ma'ruf. Oke. Maka ya diusahakan siapapun nanti yang memperjuangkan hak perempuan, jalannya juga harus khair dan ma'ruf. Jangan sampai tujuannya baik, jalannya jelek. Sekarang banyak orang yang tujuannya baik, tidak peduli jalannya. Kalau Ghazali kan menyindir gaya semacam ini kan, sering saya sebut, itu kayak orang nyuci pakai air kencing. Nyuci itu kan tujuannya baik, membersihkan. Cuma karena pakai air kencing, hasilnya tambah kotor, tambah najis. Jadi kita harus tujuan baik, jalannya juga baik. Jangan memperjuangkan feminis, mengangkat derajatnya perempuan dengan cara merendahkan derajatnya laki-laki. Nah itu jalannya jelek. Atau dengan cara perang aja, bunuhin semua laki-laki, potong aja anunya semua misalnya. Nah itu jalannya jelek, gak boleh ya. Hasilnya nanti tawuran demi tawuran lagi, konflik-konflik lagi. Jadi albir, khair, dan ma'ruf. Basis nilainya ini. Ini perjuangan mulia loh. Jalannya juga harus mulia. Tidak boleh ada caci maki. Tidak boleh ada saling menjatuhkan. Wong tujuannya gender itu bukan kok dari penguasanya laki-laki jadi penguasanya perempuan. Kalau kayak gini salah fokus. Hasilnya kesetaraan. Sama rasa, susah senang bersama, jadi khalifah bareng-bareng di muka bumi. Kan itu. Tidak ada yang disusahkan. Kalau ada beda fungsi, ya otomatis karena hidup ini multidimensi, kadang-kadang harus bagi-bagi tugas. Apa ngurusi apa? Takmir itu ada yang bagian sambutan, ada yang bagian bikin kopi, ada yang bagian ngurusi sandal, ada yang kan gitu. Kalau semua ngurusi parkir, nanti yang ngurusi mikrofon enggak ada. Kalau semua khotib, yang jadi jamaah siapa? Kalau semua ustaz kan gitu, yang jadi murid siapa? Nah itu pembagian kerja, tidak ada lebih tinggi lebih rendah. Kalau memang situasinya mengharuskan laki-laki di luar rumah, perempuan di dalam rumah, itu division of labor, pembagian kerja, pembagian fungsi. Tidak ada hubungannya siapa lebih mulia, siapa lebih tinggi. Yang di luar rumah nggak usah merasa akulah yang paling berjasa karena menghasilkan uang. Yang di dalam rumah juga gak usah minder karena gak menghasilkan uang. Dua-duanya sama-sama penting. Atau situasinya memaksa laki-lakinya gak punya kerjaan. Yang punya kerjaan perempuan, terpaksa yang laki-laki nyuci, yang laki-laki masak. Gak masalah juga kan, wong cuma bagi-bagi kerja. Kalau memang bisa, kenapa tidak? Wong sekarang masak itu, ahli-ahli masak itu cowok semua. Di hotel itu yang bagian nyuci, bersih-bersih juga banyak cowok. Jadi tidak ada fitrahnya laki-laki itu kerja, fitrahnya perempuan, urusan rumah tangga, tidak juga. Yang laki-laki tidak bisa kan cuma menyusui. Sama hamil dan melahirkannya meskipun sama-sama punya susu. Tapi kan beda fungsinya. Oke, terus. Ya kan di luar yang fungsi seks, fungsi gender itu sama. Ngomong anak, gendong anak kan enggak masalah. Laki-laki kan enggak harus perempuan. Karena laki-laki bisa menjalankan fungsi itu. Terus, pendekatannya kalau hermeneutik feminis itu biasanya kalau kelompok feminis biasanya pakai hermeneutik. Tafsir ulang. Coba dicek tafsir yang selama ini ada. Itu pengaruh mufasirnya seberapa besar. Nah, itu yang bisa mengungkap gaya ini itu hermeneutik. Pakai bahasa hari ini ya, kalau pakai bahasa dulu mungkin lebih dekat ke yang namanya takwil. Kalau urusan teks, hermeneutik itu kan yang paling menonjol dua. Yang pertama namanya hermeneutik of apology. Yang kedua hermeneutik of suspicious. Hermeneutik of apology itu salah benar, pokoknya pendapatku pasti benar. Isinya berargumentasi mendukung keyakinannya selama ini. Itu namanya hermeneutik of apology. Lawannya hermeneutik of suspicious. Kalau hermeneutik of suspicious biasanya diterjemahkan jadi hermeneutika kecurigaan. Jangan-jangan ada kepentingan yang main di situ. Jangan-jangan ada pengaruh yang ikut menentukan tafsirnya. Jangan-jangan ada pengaruh politiknya. Jangan-jangan itu pengaruh budaya asalnya. Jangan-jangan itu namanya hermeneutik of suspicious. Lawannya hermeneutik of apology. Nah, feminisme karena dia tujuannya membongkar tafsir lama yang tidak ramah pada perempuan, kebanyakan pakai hermeneutik of suspicious. Ah, ini mufasirnya siapa dulu? Ah, ini yang merancang tafsirnya siapa? Pengaruh apa? Dan seterusnya. Nanti banyak dibuktikan hasil suspiciousnya Fatimah Mernissi terhadap tafsir-tafsir tertentu. Khususnya hadis, karena dia banyak bermain di kritik hadis. Jadi basis nilainya 4, pendekatannya pakai hermeneutik. Itu sebagian besar tokoh feminis. Karena diperlukan reinterpretasi, tafsir ulang. harus. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke Fatimah Mernisinya. Itu tadi cuma pengantarnya. Itu karya-karyanya Fatimah Mernisi. Yang paling awal itu disertasinya, Beyond the Veil. Terus The Veil and the Male Elite. Itu nanti sebagian besar kajiannya, buku kedua itu tentang Nabi dan istri-istrinya. Terus Women's Rebellion and Islamic Memory tahun 93. Dreams of Trespass. Ini nanti yang diterjemahkan, kalau versi Amerikanya judulnya jadi Harem Within. Ya, itu yang tentang harem itu. Itu makna letterlocknya yo, mimpi yang terlarang. Kalau saya lebih puitis judul Dream of Trespass daripada Harem Within. Karena mimpi yang terlarang. Kalau di buku itu digambarkan bagaimana pinginnya Fatimah Mernisi kecil itu keluar dari harem, pingin jalan-jalan di luar kayak yang lain, kayak laki-laki. Cuma enggak bisa. Bisanya cuma ngintip dari, apa ngintip bahasa Indonesia nih? Mengintip ya? Iya. Ya mengintip, maksud menginjek. Enggak bisa. Ya mengintip dari lubang kuncinya harem itu, lihat keluar, lihat orang jalan-jalan dia senang. Dia sendiri enggak bisa keluar. Dreams of Trespass. Terus Shahrazad Goes West. Itu yang tak ceritain tadi. Shahrazad pergi ke barat. Saya enggak tahu ini jangan-jangan terinspirasi oleh ceritanya Sun Gokong itu. Mencari kitab ke barat. Ya. Jadi nyari inspirasi ke barat. Shahrazad Goes West, dan belakangan dia nulis Islam and Democracy. Di The Veil and the Male Elite itu ada kalimat yang menunjukkan betapa seriusnya dia ingin merombak pemahaman umat Islam tentang perempuan. Dia bilang, inspired by a fierce desire for knowledge, karena terdorong, terinspirasi oleh keinginan yang sangat kuat untuk tahu. Karena dia ini sering ketemu hadis, sering ketemu apa sunnah yang menurut dia gak masuk akal. Antara lain dia pernah ke pasar, terus ngobrol entah tentang apa, tiba-tiba pedagang pasarnya bilang, nyitir hadis itu, la yufliha qaumun wala amrohun imro'atan, ndak akan bahagia, ndak akan jaya satu kaum kalau pemimpinnya perempuan. Dan ditegaskan itu hadis. Itu berhari-hari ndak bisa tidur Fatimah Mernisi. Apa iya ya Nabi Muhammad itu kayak gitu orangnya? Padahal dibandingkan dengan narasi sirah yang lain ndak segitunya. Salahnya di mana? Makanya terus dia, I read At-Tabari and the other writer, especially Ibnu Hisam, author of Sirah. Dia baca Tabari, baca sirahnya Ibnu Hisam. Ibnu Sa'ad, pengarang Tobaqot Kubro. Al-Asqalani yang nulis Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah. Kemudian menggali Bukhari, Nasa'i, dan semua kitab-kitab hadis. All of this in order to understand and clarify the mystery of the misogyny that Muslim women have to confront even in the 90s. Semua ini karena aku ingin paham dan memperjelas misteri misogyny. Misogyny itu kebencian pada perempuan yang harus dihadapi wanita muslim, perempuan muslim, bahkan hingga tahun 90-an ini. Kan banyak orang berdasarkan dalilnya pakai Al-Quran. Karena seringkali hanya diambil redaksi ayatnya. Misalnya ada ayat yang di surat An-Nisa itu yang kalau wanita itu nusus, ada fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhoji wadribuhunna. Jadi kalau laki-laki ingin mukuli perempuan, dalilnya ada di surat An-Nisa itu. Sebaliknya tidak ada. Kalau perempuan ingin mukuli laki-laki, tidak ada dalilnya. Jadi kalau laki-laki habis mukuli perempuan, perempuannya ingin balas, laki-lakinya bilang stop, dalilnya tidak ada. Itu kan kalau dibaca agak kasar kan berarti laki-laki mukuli perempuan itu syar'i. Jadi kalau ada yang ingin mukul dan syar'i, itu laki-laki yang mukul perempuan. Sebaliknya tidak ada. Nah itu yang bikin Fatimah Mernisi gelisah. Apa iya sih ya? Masa Islam itu sampai segitunya? Karena itu ini pertanyaan-pertanyaan besarnya Fatimah Mernisi. Yang pertama apa? Apa mungkin Islam itu secara sengaja memang ingin tidak adil pada perempuan? Katanya rahmatan lil alamin. Atau redaksi-redaksi yang kelihatan memojokkan perempuan itu ya memang zamannya begitu. Dan cara memahaminya juga enggak bisa letterlet. Zaman itu memang logikanya begitu. Zaman sekarang realitasnya berubah. Zaman itu perempuan dibatasi nikah 4 itu perayaan luar biasa bagi perempuan. Pemanusiaan yang luar biasa. Tapi kira-kira hal yang sama terjadi enggak dengan hari ini? Jadi yang dipertanyakan oleh Fatimah Mernisi, apa iya sih Islam itu memang meletakkan perempuan jadi makhluk, jadi manusia kelas 2 secara sengaja? Yang kedua, apa mungkin Nabi Muhammad itu yang diketahui sangat lembut, sangat penyayang, sampai hati bersabda merendahkan perempuan? Bahkan Nabi, kan ada cerita Nabi itu terhadap bayi perempuan aja, Nabi bahkan tidak mau melukai hatinya. Kan satu ketika ada sahabat bawa anak perempuan masih kecil, Nabi ingin gendong. Begitu digendong, ngompol. Ini orang tuanya kan marah-marah sama anaknya. Anak dipukuli, wong Nabi kok diompoli kamu itu, wong Nabi kan gitu. Terus dipukuli, dijewer sampai nangis. Terus Nabi bilang, jangan begitu. Luka tubuhnya mungkin dirasakan sebentar, tapi luka batinnya dia bisa membekas sampai besar. Jadi cara didik anak ya jangan sambil dipukuli gitu. Oh itu Nabi yang selembut ini apa iya setega itu sama perempuan? Itu pertanyaannya Fatimah Mernisi. Atau jangan-jangan kita aja yang salah tafsir, salah paham. Atau kita aja yang out of date. Itu logika abad ke-6 di zaman itu, iya. Tapi zaman sekarang harus ada adaptasi-adaptasi, penyesuaian-penyesuaian. Ya di Arab abad ke-6, perempuan keluar rumah harus sama muhrimnya. Tapi kalau hari ini diberlakukan letterlet persis sama, ngaji ini semakin rame. Karena iya kan, yang perempuan-perempuan harus ngajak Pak D-nya, bapaknya ikut ke sini. Kalau enggak ada enggak boleh keluar. Lho kan, kalau memang letterlet kan harusnya begitu, tapi kan situasinya sudah berubah. Ya karena Arab zaman itu ya situasinya perang, apalagi Arab. Arab itu kan terkenal susah interaksi laki-laki sama perempuannya, sehingga ya cenderungnya agak ganas-ganas kalau sama perempuan. Saya diceritain orang haji-haji kan mesti begitu, hati-hati loh sama orang Arab kan mesti begitu. Itu zaman sekarang, apalagi zaman dulu. Oke, jadi kegelisahannya Fatimah Mernisi itu. Terus yang ketiga, adat yang meminggirkan perempuan, menyusahkan perempuan, itu sebenarnya sumbernya memang ajaran Islam atau budaya yang sudah ada sebelumnya, ataukah memang tafsirnya orang tertentu untuk kepentingan tertentu. Itu yang dikejar oleh Fatimah Mernissi. Dia tidak puas sama sekali dengan hadis-hadis misoginis, ayat-ayat yang sering ditafsirkan memojokkan perempuan. Dari sinilah terus dia terlecut untuk masuk ke ranah Islamic feminism, feminisme Islam. Dan tidak usah khawatir, nanti hasil temuannya Fatimah Mernissi itu ternyata Islam itu sangat menghargai perempuan. Problemnya terletak pada cara orang memahami teks Islam. Problemnya kuncinya di situ. Itu kalimat yang dari The Veil and the Male Elite. If women's rights are a problem for some modern Muslim men, it is neither because of the Quran nor the Prophet nor the Islamic tradition, but simply because those rights conflict with the interest of a male elite. Kalau hak-haknya perempuan jadi masalah bagi beberapa Muslim laki-laki modern hari ini maksudnya, itu pasti bukan karena Al-Quran atau karena Nabi atau karena Sunnah Islamic tradition, but simply, tapi sederhana sebenarnya, karena hak-hak itu tabrakan dengan kepentingan elit laki-laki tertentu. Bahkan bukan semua laki-laki, elit tertentu. Yang ini kadang-kadang mereka punya kuasa, baik kuasa menafsirkan maupun kuasa mengatur. Ya, elit itu termasuk mungkin ulama tertentu, umarok tertentu yang punya kepentingan politik. Mereka lah yang terancam kalau perempuan haknya sama. Ya nanti narasinya panjang, kok bisa? Karena laki-laki punya kepentingan sendiri. Dan semangat ini kan yang kadang-kadang agak hidup hari ini. Kadang-kadang di kelas itu kalau ranking satunya siapa? Perempuan enggak? Kalau ranking satunya perempuan, yang laki-laki panas mesti. Masa kalah sama perempuan? Lah emangnya kenapa? Urusan ranking ya enggak laki-laki, enggak perempuan. Perempuan yang pengin pinter malah takut sekarang kan. Wah, terlalu pinter nanti enggak ada yang mau ngelamar. Ngeri semua mau ngelamar S3 ya, kene S1 enggak lulus-lulus ya misalnya. Ya kan? Oke. Yang terancam laki-lakinya. Makanya karena mereka punya kuasa tafsir, akhirnya ditafsirkanlah versi kepentingan mereka. Nah, itu kalimatnya The Veil and the Male Elite. Nah, asumsinya sekarang. Jadi Al-Quran itu, kenapa tadi dia bilang itu pasti bukan Al-Quran? Kalau ada yang zalim-zalim, yang menyusahkan, yang meminggirkan, apapun dan siapapun itu posisinya, pasti tidak Qur'ani. Kenapa? Karena banyak sekali ayat Al-Quran yang secara tegas bilang laki-laki dan perempuan itu setara. Nah itu yang pertama, ayat paling populer bagi yang sudah pacaran. Al-Hujurat ayat 13. Itu kan sering kamu pakai dalilnya boleh pacaran. Ya. Yang inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Jadi kita ciptakan engkau manusia itu laki-laki dan perempuan. Jadi Allah tidak bilang kuciptakan laki-laki terus dilengkapi sama perempuan. Ciptakan laki-laki dan perempuan biar saling melengkapi. Ta'aruf itu kan biar saling ngerti, masing-masing punya kelebihan. Dan yang levelnya tinggi bukan yang laki-laki, bukan yang perempuan, tapi atqakum, yang paling bertakwa. Jadi kalau ada perempuan lebih bertakwa, maka dia levelnya lebih tinggi daripada laki-laki. Sebaliknya kalau ada laki-laki bertakwa, ya dia levelnya lebih tinggi daripada perempuan yang tidak bertakwa. Jadi ayat ini menunjukkan dalam Islam tidak ada kok hierarki. Apa yang sering kayak bahasa Jawa itu swarga nunut neraka katut, tidak ada. Ya swarga nunut neraka katut bagi yang lebih bertakwa. Jadi yang kalau perempuannya lebih bertakwa, ya siapa tahu besok bisa menolong keluarganya. Yang laki-laki yang lebih bertakwa, ya siapa tahu besok bisa menolong keluarganya. Cuma swarga nunut neraka katut ini kan selalu atribut untuk perempuan. Bahwa perempuan itu ya, kalau laki-lakinya sengsara, dia akan ikut sengsara. Kalau laki-lakinya senang, dia ikut senang. Selalu dibegitukan. Nah itu kan berarti perempuan kelas 2, bisanya hanya ikut-ikutan. Tidak bisa senang sendiri. Tidak bisa susah sendiri. Nah itu Al-Hujurat ayat 13. Atau Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 35 ini, jangan salah, dia turun karena protesnya perempuan. Istrinya Nabi, Ummu Salamah. Jadi satu ketika Nabi ceramah di depan sahabat tentang ya mungkin pahala, keutamaan. Cuma Nabi tidak pernah ngomong perempuan, Ummu Salamah terus protes. Nabi, masa yang dapat pahala dapat itu cuma laki-laki sih? Nabi belum jawab, ayat turun. Allah yang jawab. Turunlah Al-Ahzab 35 itu. Innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal qanitina wal qanitat, shodiqina wa shodiqat. Jadi Allah itu ngomongnya tegas sekali. Semua atribut disebut biar mungkin biar Ummu Salamah puas. Was shobirina was shobirat, wal khosiina wal khosiat, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, was shoimina was shoimat. Mungkin tadi ngerti kalau puasa kan enggak bisa full, tapi waso imina waso imat disebut juga wal hafizina furujahum wal hafizati, yang perempuan yang juga menjaga kemaluannya, laki-laki semua disebut oleh Allah. Sama enggak masalah. Jadi wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'attallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Semuanya levelnya sama. Akan dapat maghfirah, dapat pahala. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi tidak usah ragu-ragu, tidak usah maju mundur. Jangan-jangan memang perempuan itu levelnya di bawah laki-laki, tidak. Jangan-jangan perempuan itu memang konco wingking, tidak. Tapi Quran menegaskan sepanjang itu atributnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan seterusnya. Jadi levelnya setara pasti. Kalau ada yang menafsirkan ayat yang lain kok levelnya menjatuhkan perempuan, itu perlu di-recheck lagi tafsirnya. Karena gak mungkin Allah gak konsisten. Karena gak mungkin ayat itu tabrakan. Kalau tafsir kita pas, membacanya harus utuh, gak bisa dipotong-potong. Ya, Ali Imran 195 itu kan di bukunya Mernisi, fastajabalahum robuhum anni la udi'u amala amilin minkum min zakarin au unsa. Maka Allah membalas, fastajabalahum robuhum, Allah mengijabahi. Jadi perempuan pun berdoa ya diijabahi, tidak harus nunggu suaminya. La udi'u, aku tidak akan menyia-nyiakan amalmu sekecil apapun, amala amilin minkum min zakarin au unsa, laki-laki ataupun perempuan. Jadi perempuan tidak usah minder, laki-laki juga tidak usah GR. Levelnya sama. Yang membedakan takwanya. Beramal apapun besarnya pahala juga sama. Tidak kok kalau laki-laki dapat jamaah dapat 27, kalau perempuan separuhnya 13,5. Tidak, kan sama, sama-sama 27. Oke. Terus jadi ini asumsi kesetaraannya. Kalau Allah aja secara tegas bilang begitu, ya pastinya tidak mungkin lah derivasi dari itu, terjemahan dari itu, sifatnya meminggirkan perempuan. Kenapa sih kok kemudian muncul banyak sekali? Quran jelas bilang begitu. Nabi juga perilakunya, contohnya juga sangat menghargai perempuan. Kok muncul peminggiran-peminggiran? Katanya Bernisi, sebagian besar muncul karena politik. Jadi banyak peran aktif perempuan karena struktur politik, struktur sosial, akhirnya perempuan terpinggir. Ya kayak misalnya skema perang, itu kan perempuan terpinggir. Atau pembagian kerja di luar rumah dan di dalam rumah, perempuan juga terpinggirkan. Akhirnya muncul konotasi ya, bahwa perempuan itu ya memang tugasnya cuma mendukung dan membantu laki-laki. Aktor utamanya laki-laki. Itu Fatimah Menisi menjelaskan contoh paling gampang itu Aisyah. Aisyah itu istri Nabi yang aktif luar biasa. Cuma karena sudah ada mindset laki-laki itu penting. Bahkan aktifnya Aisyah itu kan banyak yang mandang negatif. Aisyah itu canggih loh. Dia protes sama Ali sampai terjadi perang. Namanya Perang Jamal. Itu perang antara menantu sama mertua. Loh iya kan? Aisyah kan mertuanya Ali. Tapi kalau baca sejarah-sejarah yang ditulis oleh laki-laki, rasanya itu kok Aisyah itu piye to Aisyah itu. Masa mantunya sendiri diberontak. Ya padahal ya Aisyah ya pasti punya argumen sendiri. Ya ratusan sahabat tewas kan dalam perang Jamal itu. Tapi dia punya keyakinan, dia berpolitik. Tapi rasanya kok banyak yang nganggep Aisyah ini berlebihan, keterlaluan, masa menantunya sendiri diberontak. Padahal itu kalau dilihat secara objektif dari perspektif politik, yaitu menunjukkan bahwa dia memang punya kiprah politik, punya kepedulian politik yang besar, tidak cuma laki-laki. Itu kan beda pendapat secara umum tentang terbunuhnya Utsman kan itu, setelah fitnah besar pertama. Ya kalau Ali lebih milih sudahlah, terbunuhnya Utsman itu tidak usah digali lagi, tidak usah diinvestigasi lagi, karena pembunuhnya pasti ya tidak jauh-jauh dari orang-orang dekat. Kalau dibongkar nanti mesti kacau. Tapi kalau Aisyah ya enggak bisa, keadilan harus ditegakkan. Yang salah tetap harus dihukum. Kalau Ali, ini kalau dikorek-korek terus, gegeran terus, enggak selesai-selesai, kapan kita membangunnya? Beda pendapat, masing-masing punya argumen. Terus terjadi perang. Kalau Aisyah itu laki-laki mungkin ya wajar saja. Tapi karena Aisyah perempuan, terus banyak yang melihat Aisyah itu gimana sih? Mbok perempuan itu mbok di rumah aja, enggak usah neko-neko, kan gitu pikirannya. Ya usul lah, enggak usah dadak berontak segala, kan gitu pikirannya. Nah, itu laki-laki yang bikin tafsir begitu. Jadi politik ternyata yang jadi biang kerok keterpinggiran perempuan, struktur sosial, struktur politik, kebijakan dan tafsir yang dibuat oleh laki-laki dengan kepentingannya sendiri. Jadi awal mulanya itu nanti. Sebab pertama. Sebab kedua apa? Tadwin. Ini Fatimah Mernisi ikut pendapatnya Al-Jabiri. Asru tadwin. Jadi ketika masa tadwin itu mengumpulkan naskah, hadis-hadis kan dikumpulkan terus dikompilasi di kitab-kitab hadis. Ini jaraknya jauh sekali sama Nabi. Sekian abad setelah Nabi meninggal, baru hadis-hadis itu dikumpulkan. Yang mengumpulkan dinasti dengan membentuk tim yang isinya laki-laki. Dan kepentingan politik banyak main di era tadwin itu. Makanya dari mungkin sekian ratus ribu hadis setelah diseleksi, 70% itu kebanyakan awalnya waktu tadwin itu dianggap hadis palsu. itu menunjukkan bahwa betapa banyaknya orang yang bikin-bikin hadis palsu zaman itu. Karena memang awalnya gak pernah dibukukan secara sengaja. Dan karena laki-laki semua, maka ingatannya juga versi laki-laki. Ketika dikompilasi jadi kitab juga hadis-hadis yang cenderung menguntungkan laki-laki atau dipahami versi laki-laki. Jadi yang pertama konstruk sosial politik, yang kedua era tadwin. Karena begitu dikodifikasi jadi kitab, itu kan orang gak boleh keluar sudah. Ya ini sunahnya Nabi, ya ini hadisnya Nabi. Yang nyalai ini berarti menentang Nabi. Konsekuensinya kan itu. Setelah, kayak Al-Quran itu loh. Sebelum dinas Mushaf Utsman resmi, ada macam-macam riwayat, ada macam-macam hafalan. Tapi setelah dinas di Mushaf itu, ya wis ini yang resmi. Yang lain dianggap tidak resmi. Hadis juga begitu. Nah, dari situlah mulai perempuan secara tidak sadar terpinggir. Sedikit-sedikit dia keluar dari gelanggang besar. Dia cuma jadi penonton, laki-laki yang main. Karena tokoh-tokoh tadwinnya juga sebagian besar laki-laki. Yang debat juga laki-laki. Jadi itu sebab kedua. Setelah politik, ternyata laki-laki main. Terus Fatimah Mernisi tidak terima. Coba dilihat ya, dalam sejarah, harusnya perempuan tidak dipandang rendah, tidak dipandang negatif. Katanya Fatimah Mernisi, coba dilihat. Ketika Rasul masih hidup, dalam catatannya Ibnu Hajar Asqalani tadi kitab Al-Isobah itu, sahabat perempuan itu tidak sedikit loh jumlahnya. Yang tercatat saja 1500 jumlahnya. Ya tetap banyak laki-laki, tapi kan bukan berarti dia tidak main. Perannya juga banyak, perannya juga besar. Banyak sahabat-sahabat perempuan. Ada perempuan yang ikut sumpah, itu di alasan kedua. Ikut bayat Aqabah kedua kelihatannya. Kalau yang bayat Aqabah pertama itu kan 12 orang dari Yasrib. Yang kedua 75 orang. Bayat Aqabah kedua itu 75, 73 laki-laki, yang dua perempuan. Yang perempuan aja ada yang ikut sudah terlibat loh dalam kegiatan politik zaman Nabi. Yang saya ingat Aqabah kedua itu yang perempuan namanya Nusaibah bin Ka'ab sama Asma yang kedua. Asma bin Adi kalau tidak salah. Nusaibah ini terkenal. Karena dia terkenal tidak cuma ikut bayat Aqabah. Nanti waktu perang Uhud, Nusaibah ini mengawal anaknya perang. Tapi terus akhirnya terjun perang beneran. Melindungi Nabi Muhammad. Nabi kan terpojok waktu itu di gunung. Pasukan yang laki-laki terjebak semua karena ngejar harta rampasan. Tinggal Nusaibah ini yang melindungi Nabi sendirian. Sampai dia pingsan. Kalau di Sirah itu dia di luka yang ke-12 dia pingsan. Karena diserbu orang banyak. Nabi aja kan sampai giginya beberapa tanggal itu. Dia pingsan. Dan saat dia sadar, yang ditanyakan pertama, apa Rasulullah selamat? Dia tidak mikir dirinya sendiri. Itu Nusaibah, perempuan. Dan diakui Nabi jasanya. Jadi jangan salah, perempuan tidak kelas dua di zaman Nabi. Sahid pertama juga perempuan, Sumayyah, ibunya Amr bin Yasir. Kemudian banyak tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah. Jadi, enggak, peran perempuan besar juga dalam sejarah Islam, dalam penulisan hadis. Jadi kalau ada pandangan bahwa perempuan itu pasif, harusnya diam di rumah, harusnya santai-santai nonton TV, nonton sinetron, ya kan? Terus harus dipingit, tidak boleh keluar. Itu konstruksi budaya dibikin oleh laki-laki. Tidak ada hubungannya dengan tuntunan ajaran Islam. Kalau memang perempuan itu harus di rumah saja, tidak boleh dilihat orang lain, tidak mungkin ada yang sampai terjun ke medan perang sama Nabi, dibiarin aja. Tidak mungkin ada yang, banyak loh sahabat-sahabat perempuan yang waktu perang ikut, meskipun kebanyakan melayani kebutuhan perang. Tapi pada saatnya dia bisa turun juga gelanggang. Khalid bin Walid juga punya panglima perempuan yang turut menaklukkan Romawi pada zamannya. Namanya Haulah bin Aswar, yang saking jagonya sampai dilamar sama panglimanya Romawi tapi ditolak. Ahlinya main pedang. Oh, itu perempuan. Mau yang laki-laki aja gak mesti bisa main pedang. Dia perempuan, ahli main pedang dan memimpin pasukan. Oh, itu kan luar biasa. Jadi yang bilang perempuan itu lemah, perempuan itu harus pasif, perempuan itu harusnya hanya di rumah saja nyuci dan lain-lain, nah, itu konstruksi budaya yang dibikin oleh laki-laki. Mungkin laki-laki khawatir kalah saingan sama perempuan, sehingga narasinya perempuan selalu diletakkan di pinggir. Seandainya boleh fair-fairan milih, mungkin milih mana, di luar rumah apa di dalam rumah, mungkin perempuan juga pengen juga dapat jatah yang di luar rumah. Cuma karena sudah dikonstruksi oleh budaya, ya pantasnya laki-laki yang di luar rumah. Jadilah ceritanya begitu. Jadi bukti sejarahnya ternyata juga luar biasa. Coba dilihat istri-istri Nabi. Itu nanti detail di bukunya Mernissi yang elit itu, The Veil and Elite Man. Khadijah bisnismen, jangan salah. Dia yang modali Nabi bisnis, konsultan kenabian yang pertama. Waktu Nabi baru dapat wahyu kan Nabi stres itu kan, greges pulang. Konsultannya ya Khadijah, jangan salah. Yang modali dakwahnya awal Nabi ya Khadijah. Makanya betapa galaunya Nabi waktu Khadijah meninggal. Karena perannya besar, tidak hanya sebagai istri, sebagai kolega juga dalam perjuangan kenabian. Aisyah ini kan cerdas luar biasa. Cara paling gampang kalau ada hadis, apa ya Nabi pernah ngomong gitu, itu banyak sahabat yang merujuknya ke Aisyah. Karena dikenal cerdik, cerdas. Karena memang mungkin karena usianya paling muda. Tadi disebut Ummu Salamah. Ummu Salamah ini terkenal cantik dan cerdasnya. Tadi ayat Al-Ahzab tadi kan gara-gara Ummu Salamah dia turun. Dan beberapa istri Nabi juga hebat semua dan berkiprah semua. Tidak disuruh di rumah saja oleh Nabi. Wong ya rumahnya Nabi itu ya di masjid. Mereka juga bisa berinteraksi dengan siapapun. Jadi Nabi tidak pernah memingit perempuan. Tidak pernah memposisikan perempuan harus di rumah saja. Wong istri-istrinya juga kiprah sosial, kiprah politiknya luar biasa. Jadi itu pembuktian sejarah dari Fatimah Mernissi. Belum ini diambil di Al-Sultanat Al-Mansiyat. Nanti diterjemah ke bahasa Indonesia judulnya Ratu-Ratu yang Terlupakan. Banyak sekali ratu perempuan dalam sejarah. Yang paling terkenal di Quran ada Ratu Bilqis Balqis, yang sekarang jadi anaknya Ayu Ting Ting itu. Iya, kamu ngerti aja penggemar gosip. Jadi Lu itu kan Ratu Saba luar biasa yang bikin Nabi Sulaiman bingung itu kan. Kalau di Jawa dulu ada Tribhuwana Tunggadewi yang menemukan bibit unggul namanya Gajah Mada yang jadi cikal bakal kejayaan Majapahit. Di Aceh banyak, itu catatannya hasil penelusurannya Fatimah Bernisi. Di India ada Sultanah Rodia memerintah di New Delhi tahun 1236. Mesir mungkin pernah dengar nama Shajaruddur. Ini dari dinasti Ayyubiyah. Terlibat juga dalam perang salib. Nanti dia bahkan sukses menyandra, saya lupa Raja Perancis Louis keberapa itu. Meskipun nanti dia awalnya istri, awalnya budak, terus dijadikan istri oleh salah seorang raja dinasti Ayyubiyah. Rajanya meninggal, terus dia yang naik jadi ratu. Tapi karena banyak kelesak-kelesik, banyak gosip yang bilang kalau dalam Islam itu tidak boleh perempuan jadi ratu, banyak gitu, terus dia risih, ya sudahlah dia nikah dengan seorang panglimanya. Panglimanya ini yang disuruh jadi raja, cuma raja yang dia yang ngatur. Ya, Leo kan mantan anak buahnya, ya disuruh formalitasnya kamu yang laki-laki, nanti saya ngatur aku. Tapi terus nanti nasibnya jelek karena laki-laki yang diangkat jadi raja ini terus selingkuh sama pengawal-pengawalnya. Dia gak terima terus dibunuh. Gara-gara dia bunuh suaminya ini terus muncul rumor macam-macam yang gak jelas. Dan akhirnya Shajaruddur tewas. Nah, itu ratu perempuan. Ada di Persia ada Turhan Khatun dan putrinya Abisha Khatun. Ada Daulat Hatun binti Yakub, terkenal dengan julukan Shah Jirmian. Ini masih keturunannya Jalaluddin Rumi, istri dari Bayazid II. Nanti Bayazidnya meninggal, dia jadi raja. Penguasa Baghdad setelah ditaklukkan Mongol, Mongol Islam. Tindu, Fatimah Begum. Ini memerintah di Asia Tengah. Maladewa dikenal Khadijah binti Sultan Salahuddin Soleh Nakli dan adiknya Maryam binti Sultan Salahuddin. Yang mau baca cerita sultan-sultan perempuan cari buku ini. Di Indonesia di Aceh Pasai ada 4 yang terkenal. Sofiyatuddin Shah, Nurul Alam Naqiyatuddin Shah, Inayah Shah, Zakiuddin Shah, dan Kamalat Shah. Di Arab ada penguasa di Yaman, cuma dari kalangan Syiah, Asma binti Syihab, Sulaihiyah, dan Arwa binti Ahmad Sulaihiyah. Jadi jangan salah, raja perempuan juga banyak, ratu perempuan juga banyak. Tidak hanya laki-laki. Makanya bukunya judulnya As-Sultanat Al-Mansiyah, ratu-ratu perempuan yang terlupakan. Jadi dianggapnya kalau perempuan itu bisanya hanya jadi permaisuri, hidupnya di keputren. Kalau di Jawa zaman dulu kan begitu. Jangan salah, yang jadi raja juga banyak, jadi ratu juga banyak, jadi ulama juga banyak, jadi intelektual juga banyak. Cuma cerita-cerita yang nyampe ke kita hanya tentang yang laki-laki. Tentang yang perempuan jarang. Kenapa? Karena peradabannya yang megang kuncinya laki-laki. Oleh karena itu nanti terus Fatimah Mernisi membagi 2 jenisnya Islam itu. Ternyata ada Islam politik, Islam risalah. Islam politik itu pemahaman Islam yang diterjemahkan dalam tindakan-tindakan yang didorong oleh kepentingan. Kebalikannya Islam risalah. Kalau Islam risalah itu bukan kepentingannya yang dibunyikan duluan, tapi pesan ilahinya. Coraknya biasanya spiritual. Jadi tidak usah takut-takut kalau mau mengidentifikasi, oh itu Islam politik, kalau ini Islam risalah. Tidak apa-apa, karena memang ada dua jenis Islam itu. Kalau Islam politik, sifatnya tergantung. Itu dari siapa, konteksnya bagaimana, untuk kepentingan apa. Kalau Islam risalah, biasanya sifatnya moral, spiritual. Itu pembagiannya Fatimah Mernissi. Kemarin ada geger-geger apa surat Al-Ma'idah. Kami tinggal identifikasi itu Islam politik apa Islam risalah. Kemudian ada geger-geger apalagi itu. Ah, itu Islam politik apa Islam risalah. Tinggal kamu cek. Kategorinya cuma dua. Nah, kalau ada apa-apa, oh itu Islam politik, ya sudah kamu enggak perlu capek-capek diskusi. Itu kepentingannya masing-masing berarti kan gitu. Kalau kamu diskusi ya paling gegeran hasilnya. Eman-eman, waktunya habis, energinya habis. Kejarlah Islam risalah. Di situ pesan Islam yang sejati ada di sana. Setelah itu terjemahkanlah untuk kepentingan kita. Nah, penerjemahan kita itu nanti ya jatuhnya Islam politik, ya enggak masalah. Ya kan memang begitu. Maka jangan merasa Islammu paling benar. Kenapa? Ya kita terbatas oleh kepentingan kita sendiri, oleh konteks kita sendiri. Maka kayak tadi kan, jangan kayak iblis yang merasa ana khairun minhu. Orang lain punya konteks sendiri, kita punya konteks sendiri. Itu bedanya Islam politik dan Islam risalah. Hari ini orang susah membedakan dua ini. Miliknya sendiri dianggap Islam risalah, kalau miliknya orang lain dianggap Islam politik. Yang paling benar aku, ini loh Islam risalah yang sejati. Nah, kalau kamu Islammu politik. Di, yang lain juga begitu nganggapnya, ya salah, kamu itu yang politik, yang aku ini yang risalah. Janjane dua-duanya Islam risalah. Hasil Islam politik. Hasil menerjemahkan Islam risalah. Versinya sendiri-sendiri. Maka kalau Quran tidak memerintahkan carilah kebenaran yang tunggal, tapi fastabiqul khairat. Khairat itu apa tadi? Kebaikan. Ya lakukan yang baik sudah. Yang menurutmu baik jalankan aja. Insya Allah baik. Nah itu Islam politik. Kelirunya ternyata terletak pada klaim kita bahwa yang versi kita anggap itulah satu-satunya yang benar. Akhirnya terus kita jadi sombong, merasa besar. Jadi kita masuk neraka itu bukan karena tafsir kita yang keliru atau benar terhadap Al-Quran, tapi karena sombong kita ini, merasa benar kita itu. Makanya hati-hati. Salah nafsir itu manusiawi, salah paham manusiawi, keliru itu manusiawi. Tapi kalau sombong, itu Allah tidak memaafkan. Hati-hati di situ. Jadi Islam politik dan Islam risalah. Terus, nah itu kalimatnya, contohnya ini loh Islam politik itu. Dari Fatimah Mernissi. Dia ngasih contoh. Misalnya tentang bidadari. Ya. Katanya Fatimah Mernissi, Al-Quran itu enggak pernah jelas ngomong berapa jumlahnya bidadari besok di surga. Tapi para ulama laki-laki rebutan nafsir jumlahnya bidadarinya berapa. Katanya Fatimah Mernissi, saya itu mencermati ya. Misalnya As-Sindi menafsirkan bahwa besok ada 73 bidadari untuk satu laki-laki. Katanya Suyuti kebanyakan cuma 70. Ya. Ada Imam Qoti. Imam Qoti menafsirkan, oh bukan 70 itu, 4.900 bidadari untuk satu laki-laki. Jadi dia dapat ranjang-ranjang itu. Nah di setiap ranjang itu ada 70 bidadari. Dan 70 bidadari ini, satu orang bidadari pelayannya 1.000. Pelayannya juga bisa diajak anu. Jadi jadi tafsirnya 4.900 bidadari loh. Kok gak capek kamu 4.900? Enggak ada capeknya Pak kalau di surga Pak. Pokoknya sak kapoke wis. Loh itu lah pikirannya laki-laki toh ya. Quran itu enggak pernah sedikit ngomong itu nanti jumlah bidadarinya berapa atau bidadari itu pasnya apa. Tapi yo ulama cowok semua rebutan nafsir. Menang-menangan. Ya ada yang agak sopan-sopan gimana kalau Bukhari katanya Bukhari ya enggak lah. Ya jatahnya cuma dua aja lah. Enggak banyak-banyak besok di surga. Ya bonus satu, yang satu istrinya sendiri. Jadi itu Bukhari. Tapi lagi-lagi kan rebutan itu, pikirannya kan ke situ semua. Nah, yang perempuan kira-kira ada enggak yang beda dari cowok? Enggak ada ya beda. Ada yang bidadara, bidadara itu bahasa Arabnya enggak ada. Emang enggak ada kalimat yang indikasinya ada perempuan nanti ketemu suaminya. Kalau suaminya istrinya banyak, saya lupa baca di mana. Ketemunya sama istri paling muda. Ah, istri tua susah itu nanti. Jadi makanya kalau ada yang mau dimadu, dibalik aja. Aku enggak mau jadi istri pertama. Kalau mau ya cerai dulu, nikah sama istri kedua, terus aku nikah lagi. Jadi posisiku istri muda sekarang. Besok di surga ketemu. Istri mudanya enggak ketemu. Istri muda biar jadi istri tua yang ketemu. Saya lupa baca di mana ada tafsir semacam itu. Loh itulah pikirannya laki-laki semua tuh. Surganya laki-laki itu kan. Isinya bidadari tok yang siap pakai. Ya. Saya enggak tahu kalau yang nafsu perempuan mungkin surga enggak kayak gitu, mungkin isinya mungkin cowok-cowok. Isinya kayak di gym, kayak yang kekar-kekar itu, yang six pack mungkin gitu. Cuma karena cowok ya isinya gitu. Kan coba baca, saya baca kitab Daqiqul Akhbar itu kalau menggambarkan bidadari, wah wow, luar biasa bahwa besok bidadari itu kulitnya mulus sekali. Saking mulusnya sampai tulang-tulangnya kelihatan. Ayo, kamu mau enggak ada cewek cakep tapi tulangnya kelihatan? Apa enggak lari kamu ketemu bidadari? Terus putihnya kulitnya itu seputih kapur. Duh, susah kan kamu bayangin putihnya kayak kapur gitu kan? Wah, itu malah ngeri. Jadi itu ternyata apa? Enggak cuma bidadari imajinasinya laki-laki, tapi imajinasinya laki-laki Arab abad ke-6. Arab zaman-zaman itu kan bayangannya surga kayak gitu. Makanya surga itu digambarkan, disimbolkan dengan metafor jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu kan orang Arab seneng kalau dapat rumah ada sungai yang mengalir di depannya. Karena di sana memang daerahnya padang pasir, oase. Kalau kamu diiming-iming, tenang aja besok di surga dikasih rumah pinggir kali. Oh, kamu kan wah cuma capek-capek ibadah cuma dapat rumah pinggir kali, enggak seru kan gitu kamu. Itu bukti ya Islam politik tadi. Ya karena yang nafsir laki-laki akhirnya rebutan bidadari 73. Ada yang bilang 70, ada yang bilang 4.900. Itu kalau sehari satu berapa ya? Itu bisa 12 tahun gilirannya satu orang itu. Ngantrinya lama. Setahun kan cuma 300-an hari. 3.000-nya kan 10 tahun berarti kan. Nah, berarti naik 4.900 itu gilirannya bisa ya bisa 11-12 tahun habis sekarang sama ini, besok ketemu ini lagi 12 tahun yang akan datang. Itu kalau dipikir kayak gitu. Tapi apa iya begitu? Ya itu laki-laki katanya Fatimah Mernissi. Ini contoh kecil bagaimana agama ketika ketemu dengan tafsir laki-laki. Terus, ini spesifikasinya Fatimah Mernissi. dia dikenal sangat kritis terhadap hadis misoginis. Hadis misoginis itu hadis yang konotasinya kok agak benci perempuan kelihatannya. Ya pernah sih dia bahas tentang hijab, kan ada ayat hijab itu. Ayat hijab itu kalau dia telusuri, itu sebenarnya tidak ada urusan dengan memisahkan laki-laki dan perempuan. Itu asbabun nuzulnya ayat hijab itu. Jadi Nabi itu habis nikah sama Zainab binti Jahsy. Karena Nabi kan rumahnya dekat masjid. Nah ini para sahabat ini podo ndak ngerti tepo sliro, wong Nabi lagi manten baru, mereka ndak pulang-pulang dari rumahnya Nabi. Nah, terus turunlah ayat untuk yo tamu kalau ndak pada waktunya silahkan keluar rumah. Terus itu kan ayat hijab. Terus yang kedua, yang ayat yang pakai jilbab itu kan asbabun nuzulnya ada beberapa istri Nabi jalan-jalan, berarti kan boleh jalan. Jalan di luar rumah, ada yang godain sahabat-sahabat, ada yang sweet-sweet. Ya, lu masa istrinya Nabi di sweet-sweet itu. Nah, terus lapor pada Nabi. Jadi diingatkan oleh Nabi sahabat-sahabat, kamu kok akhlaknya begitu? Mohon maaf Nabi, tak anggap tadi budak. Karena kalau budak kan di sana memang zaman itu warga kelas sekian, jadi sering dilecehkan. Terakhir turun ayat itu, wahai istri-istri Nabi, biar kamu tidak dianggap budak, panjangkanlah kerudungmu untuk membedakan dengan budak yang tidak pakai apa-apa. Itu asbabun nuzulnya itu. Ya monggo terus ditafsirkan seperti apa. Itu yang tentang jilbab. Kalau hadis misoginis, ini dua yang sangat dikritik oleh Fatimah Mernisi. Yang pertama hadisnya Bukhari. Jadi kalau Fatimah Mernisi, dia tidak masalah Bukhari-nya. Yang dia serang biasanya perawi pertama. Ya, itu yang bikin Fatimah Mernisi banyak dikritik oleh kelompok konservatif. Karena di kita perawi pertama itu sahabat. Sahabat dianggap pasti baik, kullu sahabat udul. Tapi Fatimah Mernisi gak peduli, sahabat juga manusia. Dia justru tangan pertama yang membawa hadis, harus dikritisi juga. Kalau kita kan gak berani ngiritisi sahabat, karena ada kategori setiap sahabat pasti adil. Misalnya hadisnya Bukhari ini. Hadis Bukhari ini dari Abu Hurairah. Kalimatnya memang agak menyakitkan perempuan. Anjing, keledai atau kuda, dan wanita akan membatalkan sholat kalau lewat di depan orang sholat dan menyelami kiblat. Itu enggak masalah apanya. Kalimatnya kok agak gitu ya. Levelnya kok anjing, terus keledai, lah kok terus perempuan itu loh. Itu kok enggak enak rasanya ya. Itu Fatimah Mernisi enggak terima, terus dilacak. Dan dia sebenarnya agak curiga dengan Abu Hurairah. Jadi yang banyak sekali hadisnya Abu Hurairah itu yang misoginis. Jadi Abu Hurairah ini kan termasuk Ashabus Suffah. Dia punya banyak pengalaman traumatik sama perempuan. Misalnya, karena dia tidak punya kerjaan, itu kerjaannya tiap hari diperintahi perempuan-perempuan bantu di rumah-rumah. Nyapu kah, nyuci kah, dan seterusnya. Itu mungkin antara lain. Kemudian, makanya dia, pokoknya hasil penelitiannya Mernisi itu, ada beberapa pengalaman traumatik dia sama perempuan. Bahkan, sebenarnya gelarnya yang dikasih Nabi itu dia tidak terlalu suka. Dia disebut Abu Hurairah, itu dia tidak senang. Karena nanti ada riwayat, jangan sebut aku Abu Hurairah, tapi sebutlah aku Abu Hir. Karena kalau Abu Hurairah itu artinya kucing betina kecil. Sudah perempuan kecil lagi, kucing lagi. Itu dia tidak suka. Dia sukanya kalau Abahir itu kucing jantan. Dia memang penyuka kucing. saking cintanya sama kucing, nanti kan dia banyak hadis-hadis yang bahkan lebih mementingkan kucing daripada perempuan. Loh ya, misalnya hadis, kalau ada perempuan menyiksa kucing sampai kucingnya meninggal, diikat enggak, kan itu ada hadis yang ada kucing disiksa enggak dikasih makan meninggal, ini perempuan ini neraka. Itu kan kok dadak pakai perempuan, namanya kalau laki-laki nyiksa kucing enggak masalah, kok contohnya mesti perempuan. Itu kritiknya Fatimah Manisi, ya memang Abu Hurairah agak gitu sama perempuan, wong dia enggak punya keluarga. Ada semacam dendam sejarah. Ya nanti yang ngeritik Fatimah Manisi juga banyak. Tapi itulah kritiknya Fatimah Manisi. Terus hadis ini katanya, nanti ada riwayat lain. Iklannya sudah lewat. Nanti ada riwayat lain yang menabrakkan hadis ini, riwayat dari Aisyah. Jadi katanya Aisyah waktu disodori hadis ini, itu Aisyah ini sering tidak cocok sama Abu Hurairah. Dalam banyak riwayat dia sering clash. Katanya Aisyah, itu Abu Hurairah tidak ngerti, wong itu Nabi pas ngomong ada saya. Itu kalimat depannya kehapus. Abu Hurairah mendengarkan bagian belakangnya dok. Kalimat depannya itu, celakalah orang Yahudi yang mengatakan bahwa sholat itu batal kalau di depannya lewat keledai, anjing, dan perempuan. Jadi itu ada Yahudinya di depan, cuma Yahudinya ditutupi sama Abu Hurairah, wong dia gak ngerti. Datangnya telat, ya kayak ngaji ini datangnya telat, terus riwayatnya yang belakang saja, yang depan gak diriwayatkan. Itu komentarnya Aisyah tentang hadis itu ya. Karena Aisyah tadi tergolong yang cerdas. Ya meskipun debatable, ya tafsir macam-macam sih. Ada yang bilang, ya gak usah dilihat perempuannya, coba kita sholat, anjing lewat ya kita mesti ya terus sholatnya jadi gak khusyuk kan. Tiba-tiba ada anjing depan kita, ya kita mesti lari. Ada keledai lewat juga, ya apa ya khusus sholat di depannya ada keledai. Apalagi cewek cakep lewat. Karena ada yang nafsir gitu. Kalau ada itu lewat, ya sholatmu mesti gak jadi kiblat, mesti ngadepnya terus ke sana. Itu ada yang nafsir begitu. Itu maksudnya sholatnya kan jadi terganggu, terhalang, dan seterusnya. Cuma yang gak disetujui oleh Fatimah Mernisi, contohnya kok ya mesti perempuan gitu loh. Mbok yo, kalau orang itu bilang aja orang, ada orang lewat, sama binatang lewat, sama apa lewat, mesti pakai perempuan. Nah itu, itulah laki-laki. Terus hadis kedua juga begitu. Itu yang pemimpin perempuan itu kan, tidak bakal jaya, la yufliha qaumun wala amrohum imro'atan. Itu yang diserang oleh Fatimah Mernisi Abu Bakroh, rawi pertama juga, sahabat juga. Abu Bakroh ini bagi Fatimah Mernisi tidak bisa dipercaya. Dia sering kena kasus, antara lain dia pernah kena kasus Qadzaf. Kasus Qadzaf itu nuduh orang zina tapi tidak terbukti. Terus dia ini mantan budak juga, yang punya beberapa trauma tertentu tentang perempuan. Terus yang kedua, hadis ini di blow up oleh Abu Bakroh waktu perang Jamal, yang dia maunya netral. Dan ketika didatangi oleh Aisyah, Mbok Abu Bakroh, Mbok, kamu di perang ini dukung aku. Nah hadis ini dijadikan senjata untuk menolak bergabung dengan Aisyah. Padahal awalnya maksud hadis ini waktu diucapkan Nabi itu kan tidak dalam konteks menolak pemimpin perempuan, tapi mengomentari situasi kekaisaran di Persia. Persia ini kan salah satu kekaisaran yang waktu dikirimi surat oleh Nabi, suratnya disobek-sobek. Yang oleh Nabi, nanti kerajaannya akan sobek-sobek kayak surat-surat itu. Dan benar kerajaannya gonjang-ganjing, kemudian rajanya meninggal, anak-anaknya rebutan kuasa, yang menang yang perempuan ini. Dan waktu Nabi dapat berita itu, tetap gak akan jaya kaum itu yang dipimpin oleh perempuan. Nah, itu kan konotasinya beda dengan apapun yang dipimpin perempuan mesti tidak jaya. Itu kasusnya spesifik. Nah, itu hasil telaahnya Fatimah Mernissi. Ya, pro dan kontra banyak, tapi itulah perjuangannya Fatimah Mernissi untuk menunjukkan bahwa banyak sekali hadis-hadis yang mungkin arahnya tidak ke situ, cuma karena yang memahami laki-laki jadinya meminggirkan perempuan. Karena itu menurut Mernissi, kalau ada hadis misoginis, seranglah dari tiga penjuru. Yang pertama, analisis sejarahnya, analisis historis. Ceklah settingnya, ceklah konteksnya. Kemudian analisis gendernya, ada gak ketidakadilan di situ? Kemudian kritik hadis. Kritik hadisnya ya ceklah asbabul wurudnya, matannya, sebab timbulnya apa, kapan dia muncul, dalam situasi apa. Ya Nabi kan manusia biasa, ngalami apa terus menyabdakan apa, itu kan penting juga dilihat konteksnya, dalam situasi apa melakukan apa. Karena Nabi juga hidup dalam budaya dan konteks sejarah tertentu. Dan katanya Fatimah Mernissi, kalau perempuan ingin setara dengan laki-laki dan bersaing menciptakan sejarah, rebut tiga hak ini. Yang pertama, hak untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk budaya. Jangan biarkan laki-laki menciptakan segalanya. Maka perempuan wajib kreatif, harus jadi trendsetter, tidak boleh jadi follower. Kalau hanya jadi follower, tetap nasibnya ditentukan oleh laki-laki. Jadi harus ikut andil dalam membentuk budaya. Yang kedua, hak untuk jadi mufassir, ahli agama. Tafsir itu, kitab tafsir itu hari ini kalau di persentase memang masih sangat jomplang. Mungkin 90-an, 95-an persen karya laki-laki. Karya perempuan sangat minim. Maka buktikan itu. Yo, secara kuantitas mungkin susah menandingi, tapi bikin tafsir yang secara kualitas bisa menandingi tafsir-tafsirnya laki-laki. Nah, pokoknya rebutlah sejarah dari tangannya laki-laki. Oke. Dan yang ketiga, hak untuk mengambil keputusan politik dan hukum. Ini juga penting karena menentukan nasib sosial, nasib budaya. Jadi kalau ingin setara, selama ini perempuan belum memanfaatkan maksimal tiga hak ini. Aktor utamanya sebagian besar masih laki-laki. Itulah yang bikin rasanya dunia sosial, budaya, politik tidak terlalu care dengan kebutuhan perempuan. Agama juga begitu. Keputusan-keputusan politik dan hukum juga begitu. Karena itu rebut ini. Biar setara dengan laki-laki. Itu sarannya Fatimah Mernissi. Nah, terus berhadapan dengan teks sakral. Teks sakral itu berarti Al-Quran, juga sunnah. Katanya Mernissi, pedomani empat hal ini. Yang pertama apa? Baca dulu secara holistik. Temukan visi umum, visi besarnya nas. Jangan kesusu dipotong-potong kecil-kecil. Jangan membaca fragmentaris dulu. Jangan dibaca ayat per ayat dulu, cari visi-visi utamanya nas. Kalau sudah, nanti ketika kita nafsir, jangan ada yang nyalahi visi besar ini. Tafsir kita harus selaras dengan visi besarnya Al-Quran. Kesalahan selama ini, orang selalu parsial, membaca sepotong-sepotong sesuai kepentingannya masing-masing. Itu yang sehingga terjadi apa, pemerkosaan tafsir. Biaya pemerkosaan tafsir itu ya. Tapi pokoknya sejenis itulah. Kepentingan bunyi dulu, terus ayatnya belakangan. Sehingga yang grup A punya ayat, grup B juga punya ayat. Itu karena kita tidak punya visi besar, tidak punya world view atas dasar Al-Quran. Maka kalau menurut Mernisi, baca dulu utuh, jangan kesusu dipotong-potong. Kalau dipotong-potong ya kayak tadi, akhirnya li ta'arofu dianggap seruan untuk pacaran. Nanti wala ta'arofu zina untuk larangan pacaran. Kamu bingung sendiri akhirnya. Pacaran boleh apa enggak ya? Alat ayatnya kok bertentangan ya? Cari visi besarnya Al-Quran dulu. Ya yang tadi saya sebut di awal, nilai-nilai dasar tauhid, takwa dan sebagainya tadi, itu kan contoh antara ini, itu loh visi besarnya. Jadi enggak boleh ada tafsir kok nabrak tauhid, ada tafsir kok hasilnya ketidakadilan, ada tafsir kok enggak takwa, enggak kebaikan. Harus ke situ semua. Enggak boleh ada orang jahat kok pakai dalil. Orang ngerusak kok pakai dalil. Ya kalau dipotong-potong sih bisa saja. Misalnya motong ayat, karena ada ayat itu yang artinya dan bunuhlah mereka kapanpun kamu ketemu mereka. Loh itu kalau diambil di situ saja, tiap hari kita bawa celurit. Pokoknya ketemu sikat yang sering gitu. Tapi kalau kita punya visi besar, oh Al-Quran itu, Islam itu visi besarnya ini, 1, 2, 3, 4. Ditafsirkan seperti apapun boleh untuk konteks masing-masing orang, tapi jangan nabrak visi besar tadi. Kalau Islam itu rahmatan lil alamin, tafsirkan Islam seperti apa saja, asal jangan konotasinya kebalikannya rahmatan lil alamin. Maka tafsir gak boleh ngerusak-ngerusak. Gak boleh mengizinkan perusahaan, mengizinkan kekacauan, karena Islam rahmatan lil alamin. Itu contohnya pembacaan secara holistik. Terus telusurilah ayat-ayat. Kalau tadi membaca utuh, kalau ini disuruh tematik, cari yang memang ngomong bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Yang kedua, coba cari ayat-ayat yang menolak, yang konotasinya pro dan konotasinya kontra. Itu yang kedua. Kalau sudah, kejarlah maknanya secara serius. Asbabun nuzul kalau Quran, asbabul wurud kalau hadis, sosiohistorisnya, pribadi mufasirnya, perawinya, motifnya, perkembangan zaman itu apa. Kadang-kadang perkembangan zaman juga penting. Zamannya Muhammad Abduh itu zaman ketika revolusi sains, revolusi industri. Gaya nafsirnya Abduh kan khas ketika dia membahas ayat-ayat tertentu. Abduh itu menafsirkan jin sebagai virus, bakteri. Oh, susah kan ini? Loh, karena zaman itu baru jaya-jayanya sains. Jadi oh mungkin yang dimaksud jin itu virus ini. Jadi kalau kita flu itu kan kena virus, itu berarti kesurupan jin. Nah itu versinya Abdul begitu. Itu kan berarti apa? Dibaca zamannya. Ya enggak mesti keliru sih. Karena memang bisa saja diarahkan ke situ. Maka ceklah mufasirnya, rawinya, motifnya. Kalau hadis ya double investigation kalau bahasanya, metodologisnya. Jadi investigasi ganda. Ya matannya, ya sanadnya. Umat Islam hari ini biasanya concern dengan sanad. Oh, rawinya sahih semua toh? Belum tentu, cek matannya. Kalau matannya kok nabrak visi besar tadi, berarti ada yang harus dibenahi, ada yang keliru atau itu konteks khusus. Kejarlah konteks khususnya dan seterusnya, itu double investigation. Dari sini nanti akan terjadi pergeseran, revisi pandangan kita tentang perempuan dan keperempuanan. Biar tafsir-tafsir yang misoginis, hadis-hadis yang misoginis itu kita pahami ulang, kita reinterpretasi, yang hasilnya ramah perempuan juga ramah laki-laki. Paling tidak akan jelas, oh ini tafsirnya, ini aslinya, otentiknya ayatnya, hadisnya aslinya ini tafsirnya. Paling tidak itu, sehingga bisa dibedakan mana sakral, mana profan. Selama ini pokoknya hadis dianggap sakral semua, orang tidak bisa membedakan, ya itu benar hadisnya, kalau ini pemahamannya orang dari hadis. Oh itu benar ayatnya, kalau yang itu pemahamannya orang dari ayat tersebut. Itu orang-orang hari ini susah memilah antara ayatnya sama pemahamannya. Kalau Qur'annya, hadisnya kita yakini pasti benar, tapi pemahaman kita, pemahaman manusianya tidak mesti benar, bisa keliru. Rumusnya itu. Nah, ini ada beberapa quote dari Mernissi. Being frozen into passive position of an object whose very existence depends on the eye of its beholder, turned the educated women, Western women, into a harem slave. Katanya Mernissi, saya ngomong perempuan ketertindasan itu ndak urusan muslim atau ndak muslim sebenarnya. Kalau meskipun itu perempuan barat, kalau dia beku, pasif dan manut saja, tergantung pada yang mendominasi dia, maka perempuan barat pun akan berubah menjadi budaknya harem. Jadi kuncinya adalah jangan pasif, jangan tergantung. Kalau pasif dan tergantung, semodern apapun budaya kita, kita hanya budak dari yang menggantung kita. Itu Mernissi. Ini hiburan dari neneknya. Katanya Yasmina, neneknya kan namanya Yasmina. Nature is woman's best friend. She often said, Yasmina often said, if you are having trouble, you just swim in the water, stretch out in a field, or look up at the stars. That is how a woman cures her fears. Ya, perempuan punya banyak sekali ketakutan-ketakutan, kegalauan-kegalauan. Untuk penyembuh sementara, itu nature, alam. Kalau sedang galau, sedang sumpek, keluarlah, renanglah, pergilah ke ladang yang banyak tumbuhan, lihat hijau-hijauan, ke gunung, atau lihatlah ke atas, lihatlah bintang-bintang. Karena nature is woman's best friend. Nah, itu obat sebenarnya enggak cuma untuk perempuan sih, laki-laki juga boleh. Ya. Kalau sedang sumpek, renanglah, yang bisa renang. Yang enggak bisa renang ya jangan nyoba, nanti tambah problem baru. Naiklah gunung yang kuat. Paling tidak lihatlah ke langit. Kalau hatimu sedang sempit, itu ditulis juga oleh Ghazali, yang isinya hikmah di balik penciptaan itu, di antara hikmahnya langit dan angkasa diciptakan oleh Allah adalah untuk melonggarkan pikiran dan hati kita. Caranya apa? Lihatlah ke atas kalau sedang sumpek. Rasakan betapa kecilnya dirimu di bawah langit yang demikian luas. Itu salah satu obat untuk longgar lagi segala kesempitanmu. Yuk dicoba aja, itu salah satu obat dari Ghazali. Kalau ada yang ngeritik Mernissi, dia bilang, oh Mernissi ini sudah terbaratkan mesti, pengaruh feminis barat. Katanya Mernissi, I am intelligent enough to be critical toward the West and take what I need and reject what is bad for me. Jangan khawatir, aku cukup pinter untuk kritis terhadap barat. Akan aku ambil yang kubutuhkan dan kutolak yang jelek. Gak usah khawatir. Kan di awal saya bilang Mernissi banyak juga mengkritik Barat yang suka stereotip terhadap Islam, yang Islamophobia, demokratis katanya tapi terhadap Islam sering tidak demokratis. Itu juga dikritik. Makanya dia bilang, tenang aja, aku tidak akan dimakan oleh Barat, I am intelligent enough. Ya kalau ada yang bagus ya tak ambil, tapi kalau jelek ya tak tolak, tidak masalah. Ini saran terakhir bagi perempuan, laki-laki boleh pakai. Menulis berarti merayu, dan merayu itu lawan dari kekerasan. Jadi perjuangan anti kekerasan terhadap perempuan antara lain adalah nulislah. Dan ini untuk perempuan juga. Saya membaca kalimatnya agak unik, tapi bagus. Ini wawancara. Untuk perempuan kalau ingin kulitnya awet muda, ya, usahakan menulis setiap hari. Niscaya kulit Anda akan menjadi segar akibat kandungan manfaatnya yang luar biasa. Dari saat Anda bangun tidur, menulis meningkatkan aktivitas sel. Dengan coretan pertama di atas kertas kosong, kantung di bawah mata akan segera lenyap dan kulit Anda terasa segar kembali. Loh, apik toh. Ya. Jadi yang ingin awet muda, latihan nulis. Kalau wajahmu kelihatannya kok cepet tua, berarti kamu malas nulis. Sumpek terus tiap hari. Nulis itu enak loh. Ya kalau kamu malu dengan hasil tulisanmu enggak masalah, enggak usah dipublish wis. Nulis aja sendiri enggak masalah. Lucu juga enggak apa-apa, lumayan bisa ketawa itu. Sekarang kan susah orang ketawa. Jadi katanya Mernissi itu, ini wawancara sih sebenarnya, hasil wawancara bahwa sampean kok bisa umur panjang, awet muda, resepnya apa? Nulis. Nulis bisa bikin kita awet muda. Jadi menulislah, apalagi ini kan mahasiswa semua, akademisi semua. Jadi jangan capek nulis. Jangan, kalau bisa ya, jangan ada hari yang gak nulis apa-apa. Ya wis apa-apa sih ya, posting apa di Facebook apa WA. Ning sing manfaat, ndak cuma jempol sama meringis. Kan selama ini Facebook kamu waktunya malah isinya temennya ngomong sepanjang apapun cuma dikomentari jempol sama meringis itu doang. Ya gitu. Ya ndak dapat apa-apa kalau itu. Jadi nulislah perjuangan pembebasan perempuan antara lain nulis. Karena menulis itu berarti merayu. Dan merayu itu indah karena merayu berarti tidak memaksa. Dan tidak memaksa itu kan lawan dari kekerasan. Kan tidak bisa orang maksa pakai tulisan. Maksa kalimat-kalimat kasar itu kan biasanya langsung lewat mulut. Kalau tulisan kan biasanya lebih indah, lebih tertib. Oke, saya kira itu. Minggu depan kita ketemu simbah-simbah kita melalui Ibu Kartini. Mumpung dekat tanggal 21. Saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan kepada Pak Faiz. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah koleksi keilmuan dari kita semua. Kemudian informasi dari kami bahwasanya besok Sabtu malam minggu tanggal 15 di Masjid Jenderal Sudirman ada kajian Islam Pasca Kolonial bersama Bu Nyai Catherine Bendel. Saya ulangi lagi bahwasanya besok hari Sabtu tanggal 15 malam minggu ada kajian Islam Pasca Kolonial bersama Bu Catherine Bendel. Bagi teman-teman yang malam minggunya kesepian bisa datang di Masjid Jenderal Sudirman. Terima kasih. Sekian dari kami. Itu Nasrul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.